Siapa yang tahu lagunya Boso Moto? Oh, nyanyi bareng-bareng lagi ya. Semuanya nong ati bisa sun sapa riko tiiri nong sun hang riko angen nong sun hang riko Aku mau tanya.